Sagalo pasania kabuah sagalo pandangan rintia ayah mato balinangan gumang manggumang isan ang tatahan dalam nyesanang denai batinggakan gala abitangih nam datang. Sagalo pasanian kabuah sagalo pandangan rintia ayah mato balinangan gumang manggumang isan ang tatahan dalam nyesanang denai batinggakan gala abitangih nam datang. Tak jauh.